engkau mengenalnya. Insan yang utama, siapakah kiranya lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke bagi kita semua. Bersolawatlah baginya.